mokal bubar anggone bebraya. siji koe langit bumi kang tak disaksine yen neng ati ra ono wanita liya you dulu le. Lihat. Sagita. Ah, solo. Apa tenan no tresno iki hati siji mantep anggonku mikir ra ono sitik kuatir cita iki bakal apik keuke yakin Thank you.

Sakita. Ayunmu gawe aku sarwa.

ngomong jalukmu piye tak turutane tau sahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending. Con Oke, yuk kita mulai. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati, aku mbok semangati ngusapi lohku sing brebes mili. Pepucane ati kinaryo kembange wangi, sabar sabar no momong aku muka selawase dati dati siji nemu spesial untuk anda semuanya. Pas api ambiar ambiare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Dadi tonggo ngobati ati sing loro, muga ikhlas nampa tekan besok nanti. Pas milih, pokoknya nih hati kita yang kembang. kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut pirang. Hati takut jadi berani. Lihat janda, lihat janda. jujur ati iki apa ninggal ke kowe sing wis tak kancani semene suwene aku dijodohke karo wong tuaku sing ora tak kenal dudu pilihanku.

nyaman rosliramu. Apa kowe ra ngerti? Apa you are. Sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Kurang apa ku padamu? sampai kau tak kenal aku. Hingga ku terluka. Hingga ku terluka.